Bapa dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami rindu untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami mohon biarlah Engkau mempersiapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kami, supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan bahkan diubahkan oleh kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami semua yang ada di tempat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu, shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan perenungan kita di dalam kitab Keluaran. Dan hari ini kita akan melihat Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita baca Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah lupa. Ya, tema kita hari ini adalah lupa. Bapak Ibu, satu kali ada 3 orang pendeta sedang mengikuti sebuah seminar begitu ya di Jakarta begitu. Mereka dari daerah, mereka datang ke Jakarta untuk mengikuti sebuah seminar. Lalu kemudian 3 orang pendeta ini tinggal di sebuah hotel ya, dan kamar mereka ada di lantai 15 begitu ya, di hotel itu. Lalu waktu satu hari mereka selesai dari seminar, kemudian mereka mau masuk ke kamar mereka, ke hotel. Waktu sampai ke hotel, kemudian liftnya rusak sehingga mereka gak bisa naik ke lantai 15 begitu ya. Lalu kemudian resepsionis berkata, wah ini gak bisa ini pak, liftnya gak bisa, kalian harus naik ke atas dengan menaiki 15 tangga begitu ya, lewat tangga darurat. Setelah mereka harus masuk ke kamar dan mereka harus melewati 15 tangga begitu ya, 15 lantai. Lalu kemudian di antara 3 pendeta ini punya ide ya. Kita kan mau melewati 15 lantai begitu naik tangga darurat. Oleh karena itu, ya supaya kita enggak terasa naik 15 lantai begitu ya naik tangga darurat, ya kita buat kesepakatan. Ya, pendeta yang pertama ya dari lantai 1 sampai lantai 5 kita naik tangga sambil pendeta yang pertama itu nyanyi lagu yang sukacita begitu ya. Jadi nanti enggak terasa sampai lantai 5 enggak terasa begitu ya. Kemudian nanti pendeta kedua ya dari lantai 6 sampai lantai 10 ya cerita yang lucu-lucu begitu ya supaya kita dari lantai 6 sampai lantai 10 enggak terasa begitu ya. Kita udah sampai. Dan terus setelah itu dari lantai 11 sampai lantai 15 pendeta yang ketiga nanti cerita yang sedih-sedih begitu ya supaya nyampe ke kamarnya itu enggak terasa begitu ya. Cerita pokoknya cerita-cerita yang sedih-sedih begitu ya. Lalu mereka mulai dari tangga dari lantai pertama pendeta yang satu nyanyi lagu sukacita dari lantai 1 sampai lantai 15 sampai lantai 5 begitu ya. Oh enggak terasa mereka udah nyampe lantai 5 karena sambil dengerin pendeta A nyanyi-nyanyi begitu ya. Lalu mulai dari lantai 6 sampai lantai 10 mereka mulai jalan dan pendeta yang kedua cerita yang lucu-lucu. Wah mereka sambil ketawa-ketawa dari lantai 6 sampai lantai 10 itu. Enggak terasa sampai lantai 10 karena sambil dengerin cerita yang lucu-lucu. Nah tiba saatnya lantai 11. Ketika mereka mau menuju lantai 11 pendeta yang ketiga. Ketika mau mulai dia bercerita yang sedih itu. Kelihatan wajahnya itu benar-benar dia mengekspresikan wajah yang begitu sedih. Sampai kedua temannya itu kaget. Dan kemudian bertanya, waduh kamu itu luar biasa, mau cerita sedih aja wajahmu itu benar-benar ekspresif. Kamu belum cerita aja wajahnya udah sedih. Emangnya kamu mau cerita apa? Begitu ya. Lalu kemudian dia berkata, cerita sedih yang pertama. Kunci kamar kita ketinggalan di mobil dan saya lupa ambil. Saudara itu cerita sedihnya, lupa ambil kunci kamar begitu ya. Harus turun lagi 10 lantai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita seringkali mengalami yang namanya lupa. Setiap orang pasti pernah lupa. Entah lupa menaruh sesuatu, entah lupa mengambil sesuatu. Saudara yang namanya lupa itu menjadi satu penyakit yang semua orang, rasanya hampir semua orang pernah mengalami yang namanya lupa. Mulai dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal mungkin yang konyol, hal-hal yang mungkin penting. Ya ada orang yang lupa naruh kunci, ya ada orang yang lupa naruh kacamata, udah cari-cari kemana-mana padahal kacamatanya ada di atas kepala gitu ya, lupa. Tetapi Bapak Ibu kita merenungkan hari ini mengenai lupa, yaitu bagaimana kemudian kalau yang kita lupakan itu adalah Tuhan. Saudara, seperti yang kita lihat di dalam perikop yang kita baca ini, bagaimana kemudian bangsa Israel, saudara, ketika mereka menghadapi sebuah kesulitan di padang gurun, mereka menghadapi mara, yaitu air, di mana airnya itu begitu pahit, sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Saudara, mereka lupa akan Tuhan, mereka langsung bersungut-sungut, mereka langsung marah-marah. Dan mereka lupa bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun untuk mereka. Dan Tuhan sudah membuktikannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan dari perjalanan itu dari Laut Teberau menuju ke Padang Gurun Syur itu sampai ke Mara. Itu hanya 3 hari perjalanan namanya. Artinya mereka belum lama, baru beberapa hari mereka menyaksikan sebuah karya Allah, sebuah mujizat yang begitu spektakuler, yang begitu luar biasa, yaitu ketika Allah membelah Laut Teberau di depan mereka dan mereka berjalan di tanah yang kering. Saudara, baru beberapa hari mereka mengalami sebuah mujizat yang luar biasa, karya Allah, perbuatan Allah yang luar biasa. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, mereka langsung lupa terhadap Tuhan. Saudara, kalau kita lihat keadaan mereka, mungkin kita bisa berkata, oh pantas mereka bisa ngomel, pantas mereka bisa marah-marah, pantas mereka kemudian bisa bersungut-sungut ketika mereka mengalami hal yang seperti itu. Saudara, kita perhatikan tadi di situ dikatakan bahwa Musa menyuruh bangsa itu berangkat dari Laut Teberau, ya, menuju ke padang gurun Syur. Dan mereka dari Laut Teberau itu menuju ke padang gurun Syur itu, ya, mereka enggak naik kereta api, enggak naik pesawat, enggak naik kapal, ya, dikatakan mereka berjalan kaki. Saudara, coba bayangkan Bapak Ibu, 3 hari mereka berjalan kaki dan kemudian dikatakan di situ mereka tidak mendapatkan air, ya. Mereka berjalan kaki di padang gurun dan tidak mendapatkan air. Saudara, coba bayangkan selama 3 hari berjalan di padang gurun dan kemudian enggak ketemu dengan air. Coba bayangkan betapa hausnya mereka, betapa mereka kepengen sekali yang namanya air. Saudara, kita kalau jalan kaki saja 3 jam tidak ketemu dengan air, rasanya udah luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan ini 3 hari di tengah-tengah terik matahari di padang gurun, tanpa air, mereka berjalan 3 hari lamanya. Lalu kemudian mereka dikatakan sampai ke Mara setelah 3 hari itu, sampai ke sebuah tempat yang namanya Mara, dan di situ mereka akhirnya ketemu dengan air di Mara. Bayangkan ekspresi orang-orang Israel ini selama 3 hari menahan apa rasa haus mereka, dan kemudian tiba-tiba mereka sampai di Mara dalam 3 hari dan ketemu dengan air. Kira-kira ekspresi mereka apa? Sukacita enggak? Sukacita pasti. Mereka pasti senang sekali menemukan air di situ. Tapi coba bayangkan kemudian di dalam kehausan mereka, dahaga mereka, waktu mereka mengambil air itu ternyata enggak bisa diminum karena pahit. Saya rasa itu satu mungkin ekspresi atau satu ekspresi spontan mereka, kemudian mereka ketika mereka tahu bahwa air itu pahit, mereka mungkin langsung secara spontan mereka memaki-maki, mereka mungkin mengeluh, mereka mungkin mengumpat, mereka bersungut-sungut, dikatakan oleh Alkitab di sini, mereka bersungut-sungut. Mungkin kita berkata bahwa kita bisa memaklumi keadaan mereka karena apa yang mereka alami itu sungguh luar biasa. Apa yang mereka alami itu memang pantas mereka kemudian marah dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat mereka baru 3 hari menyaksikan ya mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Secara mereka lupa bahwa Allah itu sanggup menaklukkan Laut Teberau. Dan mereka lupa bahwa air di Mara itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan air laut di Mara. Dan kalau saja mereka tidak bersungut-sungut, kalau saja mereka bersabar sedikit, dikatakan kemudian di ayat selanjutnya, bahwa mereka kemudian berjalan ke tempat lain, yaitu ke Elim, dan ternyata jarak dari Mara itu ke Elim hanya kira-kira 20 km jaraknya, dan mereka bisa menempuh itu dalam waktu 1 hari perjalanan. Dan apa yang ada di Elim sana? Dikatakan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan mereka kemudian berkemah di tepi mata air itu. Serah, tapi mereka ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi kesulitan, secara respon spontan mereka adalah mereka langsung mengeluh, mereka langsung bersungut-sungut, mereka lupa bahwa ada Tuhan yang memimpin mereka. Bahkan di bagian sebelumnya dikatakan bahwa ada Tuhan yang selalu memimpin mereka. Di siang hari ada tiang awan dan di malam hari ada tiang api. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga sekalipun yang mereka hadapi adalah air yang pahit, mereka bisa menaklukkan itu karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Soalnya kalau Tuhan bisa membawa mereka keluar dari Mesir, kalau Tuhan bisa membelah Laut Teberau di depan mereka, apalah artinya air pahit itu di tangan Tuhan. Tetapi mereka sudah terlanjur mengeluh dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Mara adalah sebagai ujian terhadap iman Israel. Mara adalah sebagai ujian Tuhan ingin menguji mereka. Tuhan ingin melihat sejauh mana kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Maka tadi dikatakan di situ di ayat yang ke-25. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sorry, dalam NIV dikatakan, and there he tested them. Dan di sanalah Tuhan menguji. Di sanalah Tuhan mengetes mereka. Apakah mereka masih tetap ingat bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Bahwa dia adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Bahwa dia adalah Allah yang bisa menaklukkan segala pergumulan mereka. Bahwa dia adalah Allah yang bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan Tuhan sudah membuktikan itu dalam hidup mereka. Tuhan mau menguji mereka. Apakah mereka tetap ingat bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Secara mereka melupakan itu semua. Dan yang ada kemudian adalah mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah benar bangsa Israel ini lupa terhadap Tuhan? Saudara, kalau kita lihat arti lupa Bapak Ibu, ya, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia lupa itu diartikan yang pertama lepas dari ingatan, ya. Lepas dari ingatan, ya, tidak teringat, tidak sadar atau tidak tahu akan keadaan dirinya atau keadaan sekelilingnya, atau lalai atau tidak acuh. Ya. Di sini kita melihat satu definisi lupa adalah seolah-olah ada satu hal yang normal yang bekerja di dalam memori manusia yang setiap orang bisa alami hal itu. Definisi lain yang saya ambil dari sumber lain dikatakan bahwa lupa adalah suatu kondisi di mana suatu informasi yang telah disimpan dalam memori otak jangka panjang hilang. Salah satu informasi yang sudah lama di otak kita, dalam memori kita dengan jangka panjang yang begitu lama, akhirnya memori itu kemudian informasi itu hilang, secara itulah yang namanya lupa. Secara pertanyaannya adalah, berapa lama itu peristiwa Laut Teberau sampai-sampai mereka lupa? Pertanyaannya adalah berapa lama mereka menyaksikan perbuatan Tuhan ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir? Dan kemudian berapa lama waktunya, jaraknya ketika kemudian Tuhan melakukan mujizat besar membelah Laut Teberau di hadapan mereka? Saudara, dikatakan dari Laut Teberau sampai ke Mara itu hanya 3 hari lamanya. Saudara, saya tidak yakin bahwa mereka lupa secara alami di dalam memori mereka, bahwa mereka lupa bahwa Tuhan telah melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Saudara, dan kalau kita lihat ternyata ingatan bangsa Israel itu sebenarnya begitu kuat, Bapak Ibu. Kalau kita baca selanjutnya nanti di dalam kisah bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, setelah mereka melewati sekian puluh tahun, dikatakan satu saat mereka mengalami kemudian kesulitan. Setelah sekian tahun mereka melewati kemudian padang gurun itu, dikatakan mereka teringat akan apa yang mereka alami di Mesir. Mereka teringat susu yang mereka minum di Mesir. Mereka teringat hal-hal yang enak yang mereka alami di Mesir. Mereka teringat daging yang mereka makan di Mesir. Dan kemudian mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Secara peristiwa yang sudah sekian tahun mereka tetap ingat. Dan saya yakin ini bukan proses alami. Baru 3 hari yang lalu, baru beberapa hari yang lalu kemudian dikatakan mereka lupa. Oleh karena itu pertanyaannya adalah mereka lupa atau sebenarnya mereka melupakan? Saya yakin mereka tidak lupa. Israel bukan sekedar lupa perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka melupakan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Mereka melupakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Salah satu peristiwa penting dalam hidup kita, tidak mungkin kita lupa. Salah peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa bersejarah dalam hidup kita, salah pasti kita tidak akan lupa. Ya pasti kita gak akan lupa yang namanya hari pernikahan kita. Pasti kita gak akan lupa yang namanya kelahiran anak pertama. pasti kita gak akan lupa hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Serapa mereka lupa, baru beberapa hari satu peristiwa yang besar bersejarah dalam hidup mereka, Allah membelah Laut Tebrau. Saudara, saya yakin, saya tidak yakin kalau mereka lupa akan hal itu, kecuali mereka melupakannya. Ada dua hal, mereka melupakannya atau mereka sakit ingatan. Begitu ya, sakit ingatan. Ya, ngomong-ngomong sakit ingatan ini, saudara, ada satu cerita begitu ya. Satu kali ada seorang ibu, ya setelah sekian tahun menanti untuk punya anak, lalu kemudian baru pada usia yang sudah lanjut baru punya anak, begitu ya. Akhirnya lahirlah anak yang dinanti-nantikan itu. Waktu keluar dari rumah sakit, mereka kemudian sampai ke rumah, begitu ya. Dalam beberapa hari kemudian teman-temannya datang untuk mengunjungi, begitu ya. Mengunjungi ke rumah, membesuk. Lalu kemudian ketika teman-temannya sampai ke rumah, lalu mereka ingin melihat bayi ini. Ayo dong, kami ingin melihat bayinya seperti apa, lucu atau gimana, begitu ya. Lalu kemudian ibu ini berkata, nanti aja ya lihat bayinya, kita ngobrol dulu aja. Lalu mereka ngobrol beberapa menit, kemudian teman-temannya bilang lagi, ayo dong, kami pengen lihat bayinya, mana bayinya, begitu ya. Lalu kemudian ibu ini berkata, nanti aja ya, tunggu bayinya nangis dulu, nanti baru kita lihat, begitu ya. Lalu mereka ngobrol lagi, lalu kemudian setelah berapa menit, teman-temannya tanya lagi, ayo sekarang kami pengen lihat bayinya, begitu ya, mana bayinya. Lalu ibu ini berkata, nanti tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai bayinya menangis. Tunggu sampai bayinya menangis. Lalu teman-temannya ini penasaran dan kemudian bertanya, emang kenapa sih harus tunggu sampai bayinya menangis? Kemudian ibu ini berkata, soalnya saya lupa naruh bayinya di mana, begitu ya. Lupa naruh bayinya di mana, jadi tunggu nangis dulu ya. Kayak handphone kalau kita lupa naruh di mana, di miss call dulu, bunyi baru tahu letaknya di mana. Saya yakin ibu ini sakit ingatan, begitu ya. Satu hal yang berharga penting gak mungkin lupa ditaruh di mana, kecuali sakit ingatan. Oleh karena itu bangsa Israel, saudara, bukan sekedar lupa akan karya Allah itu dalam hidup mereka, tetapi mereka melupakan karya Allah yang belum lama terjadi dalam hidup mereka. Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hal yang biasanya membuat kita bisa melupakan Tuhan? Hal apa yang biasanya membuat kita sering melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, yang pertama adalah hati yang tidak bersyukur. Saudara, hal yang pertama yang membuat kita bisa lupa akan Tuhan dalam hidup kita, akan karyanya dalam hidup kita, adalah hati yang tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara, hati yang tidak bersyukur adalah akar dari segala kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita, ketika kita tidak bersyukur dengan keadaan yang kita alami, ketika kita tidak bersyukur dengan seperti firman Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala sesuatu, di dalam segala waktu dalam hidup kita. Saudara, itulah yang membuat kita kemudian tidak bisa melihat dan mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bersyukur itu adalah pengakuan bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita pakai, dan segala yang kita nikmati adalah berkat Tuhan. Saudara, bersyukur itu adalah pengakuan bahwa Allah itu aktif menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bersyukur itu adalah satu kesadaran bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tanpa bergantung kepada Allah, kita tidak mungkin bisa hidup. Saudara, kalau kita memiliki hati yang bersyukur di dalam segala keadaan kita, pasti apapun yang kita alami, baik itu pergumulan, baik itu sukacita, baik itu berkat Tuhan, maupun mungkin persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam hidup kita. Saudara, ketika kita punya hati yang bersyukur di dalam segala keadaan, pasti kita akan selalu ingat bahwa ini semua dari Tuhan. Ini semua adalah berkat Tuhan. Saudara, ketika kita punya hati yang bersyukur di hadapan Tuhan, walaupun keadaan sulit yang kita hadapi, kita tetap mengingat bahwa Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Saudara, seringkali kita bersyukur untuk apa yang belum kita punya. Saudara, seringkali kita bersyukur untuk apa yang kita inginkan. Bukankah seringkali kita berkata, coba kalau saya punya ini, pasti hati saya akan penuh dengan syukur. Saudara, coba kalau saya punya ini, pasti hati saya akan berlimpah dengan syukur. Saudara, kita bersyukur untuk apa yang belum kita punya, untuk apa yang kita impikan yang tidak kita punya. Tetapi apakah kita bersyukur dengan apa yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, belum tentu ketika apa yang kita inginkan itu kemudian Tuhan berikan kepada kita. Belum tentu apa yang kita impikan itu kemudian ketika Tuhan berikan kepada kita. Ketika itu terwujud di dalam kehidupan kita. Saudara, belum tentu itulah yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, mungkin yang terbaik dalam hidup kita adalah ketika Tuhan mengizinkan kita melewati pergumulan, melewati masalah. Saudara, belum tentu kemudian ketika keadaan kita baik, ketika yang kita alami adalah sesuatu yang lancar-lancar saja. Saudara, belum tentu itu baik bagi kita. Saudara, sebagai contoh kita akan lihat video klip berikut yang menunjukkan bahwa ketika kita tidak memiliki rasa syukur dengan apa yang kita hadapi dan kita menginginkan sesuatu yang belum kita miliki, saudara, mungkin saja kita bisa kecewa dan mungkin saja itu bukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? Trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah. Saudara, dia komplain keadaan dirinya. Dikatakan ini tidak adil. Me neither. I wish I was like him. Saya harus menjadi seperti orang itu. I want to be like him. Saya ingin menjadi seperti dia. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Saudara, kadang-kadang kita kepengen jadi seperti orang lain, kepengen memiliki apa yang dipunyai oleh orang lain. Dan kita mungkin komplain dengan keadaan diri kita dan kita berkata, ini tidak adil, orang lain lebih beruntung dari saya. Tetapi ketika kemudian kita bayangkan seperti anak kecil ini, dia dalam posisi orang itu, dia punya segalanya. Tetapi sebenarnya orang yang punya segalanya itu, dia juga kepengen justru keadaan anak yang sepatunya sobek itu, dia bisa berlari-larian. Saudara, oleh karena itu, ada satu kalimat yang sangat baik mengatakan, jika kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, maka sukailah apa yang kamu miliki saat ini. Saudara, jika kita tidak punya, kita tidak memiliki apa yang kita sukai. Saudara, saya kepengen ini, saya menyukai ini, tetapi kita enggak punya itu. Saudara, belajarlah untuk menyukai apa yang kita punya, apa yang kita miliki pada saat ini. Saudara, ketika kita belajar untuk menyukai apa adanya di dalam diri kita yang kita miliki, saya yakin itulah yang disebut dengan kelimpahan hidup. Saudara, kelimpahan hidup bukanlah ketika kita memiliki segala-galanya dalam hidup kita. Kelimpahan hidup bukanlah ketika kita memiliki segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara, kelimpahan hidup adalah ketika kita bisa menikmati, menyukai apa yang kita punyai dan bersyukur atasnya. Saudara, tadi pagi saya cerita pengalaman saya sendiri, begitu ya. Saudara, dalam beberapa waktu ini saya menemukan satu produk kopi, begitu ya. Saudara, waktu saya coba kopi ini, begitu saya langsung tertarik, rasanya enak, begitu ya. Waktu saya minum kopi ini, rasanya itu kopi-kopi yang lain itu jadi enggak enak, begitu ya. Jadi merusak standar lidah saya, begitu ya. Jadi waktu saya beli kopi ini, saya kemudian jadi suka kopi ini, dan kemudian saya enggak mau lagi kopi yang lain. Akhirnya saya rutin minum kopi ini, begitu ya. Waktu kopi ini baru pertama kali keluar, harganya masih relatif murah, begitu ya, sekitar 20 ribuan. Isinya satu kotak itu 10 saset, ya 20 ribuan. Tetap aja sih masih lebih mahal dari kopi biasa ABC, susu dan seterusnya, begitu ya. Tapi masih terjangkau lah, begitu. Tapi kemudian beberapa bulan ini saya melihat harganya makin naik, Bapak Ibu. Terakhir saya lihat harganya 40 ribu. Gitu ya. Harganya 40 ribu ya, isi 10 saset harganya 40 ribu, begitu ya. Saya hitung-hitung, saya minum kopi sehari satu, begitu ya. Berarti dalam sebulan saya harus beli 3 kotak. Berarti harganya 120 ribu ya sebulan, gitu ya. Saya banding-bandingkan dengan kopi yang biasa, begitu ya. Kopi yang biasa paling satu saset seribuan, begitu ya. Berarti kalau 120 ribu itu bisa sampai 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Sementara kalau saya minum kopi ini, walaupun saya suka, walaupun setelah saya minum kopi ini, kopi yang lain rasanya enggak enak, begitu ya. Lalu kemudian saya bilang sama istri saya, udahlah, saya stop deh minum kopi ini. Saya kembali ke asal-muasal, gitu. Istri saya bilang, tapi kan kamu udah enggak suka itu. Iya, enggak apa-apa. Saya coba untuk menikmati. Saya beli kopi yang biasa, begitu ya. Saya beli kopi ABC susu, begitu ya. Saya minum, begitu ya. Emang rasanya pertama-tama jadi enggak enak, begitu ya. Tapi saya coba untuk membuatnya jadi enak, ya, dengan cara minum seperti di iklan itu. Sambil minum, mantap, gitu. Mantap, ya. Saya bilang kalau iklannya bisa bilang mantap, saya juga minumnya dengan mantap, begitu ya. Walaupun rasanya enggak mantap, begitu ya. Tapi setelah saya minum beberapa bulan, ya enggak apa-apa itu, saya bisa nikmatin juga. Saya juga bisa minum seperti biasa, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya adalah kalau kita bisa bersyukur dengan apa adanya itu bisa, tergantung kita. Apakah kita mensyukuri sesuatu yang kita inginkan tapi kita enggak punya? atau kita mau untuk mensyukuri. Sekarang ini yang aku punya, ini yang aku sanggup, ini keadaanku, dan aku mau mensyukuri akan hal ini. Aku mau menikmati akan hal ini. Saudara, itulah yang namanya kelimpahan hidup. Oleh karena itu, mari kita membuat hidup kita ini melimpah. Jangan kita bikin susah dengan segala keinginan, dengan segala hal yang kita tidak punya, dan kemudian kita menjadi tidak bisa bersyukur karena hal itu. Yang kedua, yang terakhir, yang membuat kita bisa melupakan Tuhan adalah pikiran yang seringkali hanya fokus kepada masalah pergumulan kita, bukan fokus kepada Tuhan. Setelah ketika kita hanya fokus pada masalah hidup, itu akan membuat kita tidak dapat melihat, itu akan membuat kita tidak dapat mengingat karya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah itu. Saudara, tadi saya sudah katakan, sebenarnya pergumulan bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan air yang pahit itu, saudara, dibandingkan dengan laut Teberau, itu enggak ada apa-apanya. Saudara, pergumulan bangsa Israel berhadapan dengan air yang pahit itu, bila dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, tidak ada apa-apanya. Saudara, Tuhan sudah membuktikan kepada mereka, dan mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Firaun. Bagaimana Tuhan dengan kekuasaannya yang luar biasa, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan bagaimana dalam beberapa hari yang lalu saja, mereka bisa melihat bahwa Tuhan sanggup menaklukkan laut Teberau itu. Tetapi karena mereka terlalu fokus pada masalah mereka, mereka hanya fokus kepada air yang pahit itu. Secara akhirnya mereka dibutakan oleh masalah itu. Mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan sanggup mengatasi air yang pahit itu. Secara itu terbukti kemudian Musa hanya menaruh sebuah kayu, potongan kayu di air itu. Airnya menjadi manis. Secara itu adalah kuasa Tuhan. Secara bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat mudah. Secara hari ini mungkin kita berkata, aduh Tuhan, aku menghadapi mara di dalam hidupku. Aku menghadapi pergumulan, persoalan yang begitu berat yang tidak bisa aku hadapi. Aku menghadapi tembok besar yang tidak bisa aku tembus. Tuhan, aku tidak sanggup untuk menghadapi masalah itu. Secara memang kalau kita fokus terhadap masalah itu dan mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mungkin bisa mengatasinya. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita miliki. Secara saya menemukan ada satu kalimat motivasi dari seorang motivator mengatakan begini. When you focus on problems, you will have more problems. Ketika engkau fokus pada masalah-masalah, engkau akan memiliki lebih banyak lagi masalah. When you focus on possibilities, you will have more opportunities. Ketika engkau fokus kepada kemungkinan-kemungkinan, secara engkau akan memiliki lebih banyak kesempatan-kesempatan. Secara itu kalimat motivasi, ya motivator untuk membuat kita jangan fokus terhadap masalah. Tetapi saya ingin menambahkan kalimat motivasi ini dengan mengatakan begini. When you focus on God, everything is possible. When you focus on God, nothing is impossible. Ketika engkau fokus pada Tuhan, secara tidak ada sesuatu yang mustahil di tangan Tuhan. Ketika engkau fokus pada Tuhan, bukan pada masalah, bukan pada pergumulan, bukan pada diri kita sendiri. Saudara, kita akan melihat tangan Tuhan yang akan menunjukkan anugerahnya dan rencananya di dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya adalah ketika kita kemudian hanya fokus kepada masalah itu, itulah yang membuat kita kemudian tidak sabar menantikan Tuhan. Itulah yang kemudian kita tidak sabar untuk menantikan Elim yang hanya 20 km jauhnya dari Mara. Itulah yang kemudian mereka tidak bisa melihat ada Elim di sana. Ada 12 mata air di sana yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Ada 70 pohon korma di sana yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Mereka enggak bisa melihat dekat sekali. Karena apa? Mereka hanya fokus di mara. Mereka fokus dengan air yang pahit itu. Mereka tidak melihat tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, ketika kita sabar menanti tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita tidak fokus dalam masalah kita, tapi kita fokus kepada Tuhan. Kita berjuang untuk mengikut Tuhan. Kita sabar untuk menanti pertolongannya. Percayalah bahwa pada saatnya Tuhan akan menunjukkan hal yang jauh lebih indah dari pergumulan yang kita alami. Saudara, seorang yang bernama Ingeborg Ilm Rapoport, ya, seorang yang namanya susah disebutkan, ya, pada usia 102 tahun dia berhasil meraih gelar doktor. Seorang ini adalah seorang keturunan Yahudi. Di usia yang ke-102 tahun ini dia meraih gelar doktor. Bapak Ibu tahu bagaimana ia meraih gelar doktor itu? Itu tidak lepas dari kesabarannya selama 80 tahun. Saudara, sebenarnya 80 tahun yang lalu dia sudah bisa meraih gelar doktor itu di sebuah universitas di Hamburg di Jerman. Tetapi sayang pada waktu itu karena pemerintahan Nazi yang berkuasa bersama dengan Hitler. Kemudian kita tahu bahwa Nazi itu membasmi orang-orang Yahudi. Dan kemudian salah satunya dia tidak boleh menyelesaikan gelar doktoralnya. Tetapi kemudian dia menunggu sampai 80 tahun. Saudara, dia bersabar selama 80 tahun sampai usia 102 tahun kemudian dia mendapatkan gelar doktor. Saudara, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau 80 tahun yang lalu ketika dia mengalami hal seperti itu, kemudian dia mengurung diri, dia menangisi diri, dia mengasihani diri, dia mengalami stres, dia mengalami kegilaan, dan kemudian dia berada di rumah sakit jiwa. Saudara, saya yakin dia tidak akan mencetak sejarah ini di usianya yang ke-102 tahun. Tetapi kesabaran yang begitu panjang selama 80 tahun, serah itulah yang membuat dia bisa membuat sejarah di dalam kehidupannya. Saudara, kadang-kadang ketika kita terlalu fokus terhadap masalah kita, bahkan kadang-kadang kita pun lupa melihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Terakhir kita akan melihat sebuah video klip yang menunjukkan bahwa kalau kita terlalu fokus terhadap masalah kita, kadang-kadang kita tidak bisa melihat kebaikan. Hello. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita seperti si Olaf ini, ya, Olaf namanya. Si Olaf ini, ya. Padahal si rusa itu mau berbuat baik, mau mengambil hidungnya, mau ditempelin begitu, ya. Tetapi dia terlalu fokus terhadap hidungnya itu sampai-sampai dia gak bisa melihat kebaikan di dalam diri orang lain. Serah, kadang-kadang itulah kita di hadapan Tuhan. Ketika kemudian kita terlalu fokus dengan masalah kita, itulah yang membuat kemudian kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dalam segala keadaan, dan marilah kita fokus terhadap Tuhan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kami menghadapi marah di dalam hidup kami, menghadapi masalah dalam hidup kami, biarlah kami fokus kepada Tuhan sehingga kami mampu melihat tangan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.